Tanduranku wingi wis tukul apa durung ya? Wong wis nandur. Mula didelok supaya ora patek rame-rame tembangke napa? Tembangke liri lir tandure wosumi lir tandur pari kuwi lho wis sumilir apa durung? Wis ijo royo-royo apa durung? Nek wis ijo royo-royo ayo menek blim blimbing maknane ayo salat sebab blimbing blingire limo lambange salat cahangon penek o blimbing kuwi lunyu-lunyu yo penek lampun akhire terus tenan lerir tandure wosumilir tak ijo royo-royo tak sanggo kemanten anyar cahangon penek o blimbing kuwi lunyu-lunyu penek o kanggo masuk dodo tiro akhire iso dijak salat bareng ngono dijak salat zuhur setengah rolas tapi ternyata beda nek tandurane nabi teng Mekah setengah rolas wis neng jero mas tapi nek tandurane wali teng tanah Jawa setengah rolas isi neng sawah mula terus akhirnya para wali nek ngundang sholat setengah loro karo ngenteni Allahu Akbar Allah Akbar enteni siji loro teko ora mlebu-mlebu ana teko malah udut ngarep masjid kiai ini pegel ngenteni robana ya rabbana isi urung mlebu-mlebu ngenteni pegel tombo ati wong pegel nambani atine dhewe nggih akhire bareng isi ra mlebu-mlebu kiai ini ngamuk diurugi anjang-anjang nggugu-gugu kan jeroan tal katane ini makanya tanduran Indonesia dengan tanduran Arab berbeda terus sholat gayane niku padha Allah kibar ono sing ambu iki mau enten sing Allah hai kibar ambek ngikal layangan waduh wayane kok khusyuk-khusyuk inni wajjahtu wajhiya tapi begitu matane melek lho rukoe bolong Allahu Akbar ono gerata-gerata enggabah kuku danan Allahu Akbar ono ting-ting-ting bakso pemenang ini ono sing ngentut tit ya Allah mulu akhirnya para wali nek bar sholat wong bocor kabeh ditambal nambale ngangge napa ngangge zikir la la ilallah la la ilallah la la ilallah ilallah ilallah ilallah lu ngono sakniki ana sing protes iki zikir model apa zikir kok nganggo gedhek-gedhek barang sahabat iki ning jero hadis iki nek zikir meneng ngene iki lho ya ngerti Kang sahabat iku murite Kanjeng Nabi meneng ini nek zikir atine teng Gusti Allah nah nek wong seraten dijak meneng ngene ya turu kuwi pangkate iki ya terus nek wong seraten ya zikire ya muni la la ilallah la la ilallah muni suarane ban banter sebab nopo supaya sing sepuh-sepuh krungu yuk niro a niro akhir lah nek kiai nek meneng ngene tok nah sing sepuh-sepuh ya bingung muni apa ta iku ya tuku tasbih maca nopo mbah embo oh ini lade wong Indo

Adzan ngeten niku, adzan niku nek disaulan salini ya elek, dibolak-balik ora apik. Adzan niku sing apik ya wis ngono iku. Hayya 'alas shalah. Niku adzan. Salinono dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ini rusak kok ora ora. Hani. Makanya kita ini jadi orang Indonesia. Dari dulu para ulama mengajarkan cara Indonesia. Cek gak lali nek wedi wong Indonesia. Kita ini orang Indonesia. Seburuk apapun, sepesek apapun, sehitam, sekecil, sedekil apapun, awak dewi ini kising disebut lakot kholak nal insa nafi aksani takwi menungso sing paling apik gitu. Tapi ojo ngono suwe-suwe dadi elek sumarodat nahu asfala safilin. Mula supaya ora dadi elek ayo dadi illalladzina amanu wa amiluso. Lihat ayo dadi wong sing iman tur nglakoni apik. Lah mula Islam niku teng pundi mawon ngulangi iman tur ngulangi kelakuan ape, tapi ojo lali gitu. Sak derenge lakot kholaknal insana fi aksani taqwim, Allah niku ngendikake watini demi buah tin nggih, wa zaitun demi buah zaitun, wa turisini wa hadzal baladil amin. Dadi sak durunge dadi menungso wis disumpahi watin demi buah tin simbule Nabi Nuh, wa zaitun demi buah zaitun simbule Nabi Isa, Nabi Ibrahim, waktu risinina simbulin nabimu Musa gunung Tursina. Tapi begitu simbulin Nabi Muhammad niku nopo, wahadzal baladil amin, demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Mula nek sampean ojo ngaku dadi umat Nabi Muhammad kalau enggak bisa menciptakan keamanan dan ketentraman pada sebuah bangsa dan negara. Lah iki lah. Ya tepuk tangan sing banter gak sesungkan sing. Ya niku lho mula sampean ya. Maka sampean kudu ngerti. Kita di Indonesia misalnya Pak Polisi apa ndak membeda-bedakan, siapapun boleh mengajarkan Islam dengan cara apapun. Tapi begitu mengajarkan Islam tidak diajarkan cinta pada bangsa dan negaranya, ini melanggar aturane Gusti Allah. Sebab iman kare kelakuane apik, nek bangsane ora aman ra iso mlaku. Wong salat ya ora iso nek bangsane ora aman. Maka keamanan sebuah bangsa dan negara ditaruh depan karo Gusti Allah saderenge alladzina amanu wa amilussalihat. Lihat, lho mulo sampean ngaji neng dia tak apa-apa. Tapi kalau orang ini tidak mengajarkan cinta tanah air, ojo melu. Hizbut Tahrir ape pengen gawe khilafah, tapi bukan Indonesia. Dia ingkar pada bangsa Indonesia. Genderone duduk merah putih, falsafah bukan Pancasila. Sila, dan dia berarti apa? Tidak menciptakan keamanan dan ketentraman di Indonesia. Mulo saduk karuban banser, saduk TNI, saduk Polri. Pak Bashir Amrozi kabeh ya mengajarkan keimanan dan amal soleh wong gawe pondok Al Mukmin, tapi dia lupa wa hadzal baladil amin. Mula niki lho ya, mula kiai-kiai sepuh niku begitu mengajarkan cinta pada bangsanya. Lah carane mengajarkan cinta pada bangsa ya ngeten niki, bersih desa, peringetan kemerdekaan, ndongakno sing wis lunga ndisiki, sing biyen bubak alasra seraten. Lho ngeten niki lho. Contone ngeten niki ing pundi, Kanjeng

Lah kadang kita itu pengen dihargai, tapi kita tidak bisa menghargai. Sampai anak pengen itu diregani uang seolah-olah bojone sampean niku lanang paling hebat sak donya, gitu. Ya sampean jangan menjelekkan suami. Nek sampean ngelek-ngelek bojone sampean, ya kedudukane sampean ya elek wong bojone wong e. Wong elek bojoku iki masyaallah, Mbak. Mbak opo? Ben bengi lho. Ngekei aku duit 5 juta. Padahal maksudnya iki 50 rupiah ngene ra 5 juta. Uang kau wabeh ini, terus aku tangi mbak, wah, raina aku tak kondo bujuku sih, terus kondo bujuku, terus dia mbak, wah bujuku wis kadung nyumbang masjid neng daerah Jakarta, ngono deh, rumahmu elek ya wis masjid neng Jakarta, lu neng orang menghargai, lagi, ini kita punya bangsa, tapi ojo lali ini kisah ditinggi. Bangsa yang diberikan oleh Allah demikian bagus, merdeka, Afghanistan tawuran, Suriah tawuran, awak dhewe jam semene lho, nyantai enake kaya ngeten, apa eneng. Malaysia pengajian jam 10 sudah harus berhenti, tidak boleh ada lagi pengajian di atas jam 10. Sound system dibatasi kene sampean bengok aku sound sakmene gedene ora ono nang sing aru-arui. Bila perlu sampean gantung son niku ning setengah langit ngene ora bakalan wong protes. Enak ngene layangan sak mblengere mau ning dalan ya enak. Kurang apa sampean? Golek kacang ning pasar ya ana, golek uceng ya ana. Apa sing ra ana? Kok bangsamu jarene krisis iki lho krisis apa? Iku lak jarene wong sing krisis gara-gara ora duwe kekuatan. Saan ana wong apa ana golek celak ene golek katok ana model apa ae ana mulai katok bal-balan sampai katok dolan ene mulai katok simpak sampai katok cawet sampai katok ana kabeh kerudung mau model apa model kupu-kupu model lang terbang ana ngerti arep golek helm model singa ya ana gitu arep kutek modal apa ya eneng ngombe mineral ana aqua eneng lho teh ya eneng lho lengkap anggar ora pokari minuman suhu. Nah bangsa yang sebesar ini dan seindah Indonesia ini enggak akan runtuh selagi nopo cagake kuat. Selagi cagak, rumah itu tergantung pondasi dan tiangnya. Nek tiangnya kuat, omah ra bakal ambruk. Cuman cagake negara iki lho kok Kanjeng Nabi ngendikake cagake iku kok wong wedok niku lho. Mula kula nek ngaji bangsa dan negara niku nek ana wong wedok niki seneng iso tak kandhani. Ternyata cagake negara niku wong wedok mboten wong lanang. Almar'atu imadul bilad. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Ngeta almaratu tahe wong wedok. Imadul bilad iku cagake negara. Idza saluhat arikalane saleh sapa babon apa wong wedok saluhal bilad mongko becik apa negara. Wa idza fasadat lan arikalane rusak sapa wong wedok. Fasadal bilad ateges yo rusak apa negara. Lho kok cagake wong wedok. Lho sing gumun niku niku ternyata nopo? Kok cagake wong wedok? Sebab elek apike donya apa jare wong wedok? Sebab ra ono wong lahir nek ora lahir teko wong wedok. Nek wong wedoke mangkel ra gelem nglairno dilungguhi mah mati utawa pas gulune arep metu terus dimpet. Ngono ku ya mati. Nek kuncine donya niku teng wong wedok. Anak ning jero weteng apa jare wong wedok sangang wulan tergantung pokne pengin anake hebat mangan sing sehat, pengin anake benjo turu mengkurep. Terus begitu lahir 2 tahun nyusun, nyusoni apa jare wong wedok ne wong wedok sehat susune se

bareng metu la ilaha illallah anak kula dhewe bendul matane ngono. Wah, kok kuwate ngono masyaallah ning wetenge mesti ana speaker e. Kula sampe ngono lho. Lha dadakane anak kula dhewe. Wah. Lho niku kadang ya nak ngono. Lho mula wong wedok niku abot karena harus menciptakan generasi, mula wong wedok niku tugase ngengkremi endok. Nah tugasnya wong lanang niku napa? Nata petarangane ba bon supaya angkremean deng mula ben angkremean teng wong lanang niku ora entuk nglarani atine wong wong wedok. Mula nek kepengin dhe anak hebat, wong lanang jangan cerewet karo wong wedok sebab wong wedok niku dinesoni atine lho. Lara nek atine lara sakno wong gawa kendhi loro gitu. Nah, kendine niku tepat di atas hatinya ini, nek atine panas kendine, Pak. Panas dadi yo banyu susu diombe anak ya rapate sehat ibarat santen niku blundu. Ya mulo wong lanang wis teko meneng ngene nek wedoke cerewet meneng cerewet. Wong lanang itu gase menyenengke babon angkrem supaya apik. Lho mulo bangsa niku nek arep dirusak wong wedok sik sing dirusak. Mula saat ini kalau naik teng Indonesia itu lihat gejala wong wedok itu tidak ngerusak bongso ketok saking pundi, kalau naik delok TV naik delok TV ini kalau wong wedok itu saat ini itu iklan apa kok wong wedok iklan bantrek itu ya wong wedok iklan semen kok wong wedok itu apa ya wong wedok hubungannya kalau semen ini apa iklan traktor wong wedok wong lanang ini karek komanan iklan loro mencret karo ndas ngeluh. Lewenge loro liyane wedok, kabeh iklan omah wedok, montor wedok, sikat gigi wedok. Ngono apa wae kathok wedok, bantrek wedok, traktor wedok, begitu wong lanang nek ora sirah lumen mencret. Dene iki mula bangsa yang paling rusak di dunia niku diceritakan bangsane Fir'aun. Fir'un itu bangsa yang paling rusak. Mula Gusti Allah ngutus nabimu Musa. Aneh ini lho, wong ngerti Fir'un itu rusak. Ngutus nabi Musa kok malah dilebokno omahe Fir'un coba. Kan aneh ini lho. Karena di dalam rumah Fir'un onten Siti Asiyah wong wedok sing imane apik, kelakuane apik, akhlake apik, didik ya apik. Mula kula dengan kondisi bangsa ini ora pate kuatir angger wedoke ya apik. Narkoba di mana-mana ndak mengkhawatirkan agar wong tuane nang omah duwe babon sing apik. Napa kenakalan remaja ndak berefek angger nang jero omah ana Siti Asiyah. Mula kuncine donya niku wong wedok. Mula wong lanang pinter-pinter golek wong wedok, elek titik rapopo sing penting pinter angkrem. Kuncine donya niku teng mriki, mboten tek wong lanang. Ngoten lho. Nah wong wedok ya pinter-pinter golek jago ya golek wong lanang, elek-elek titik rapopo sing penting pinter golek panganan guna to babonang angkrem misalnya kok Pak aku angkrem ra tenang Pak gelangku mek loro tukokno Pak aku ra tenang Pak pengen vario tukokno niku tugase wong lanang aja udah tudut wae wong lanang kenapa ben babone angkreme tenang ora munggah medun petarangan ndoke tetesane HPA apik bongsone apik. Nah, lah pendidikan perempuan itu penting. Jak dongeng ojo kok kancil nyolong timun mawon dongengane. Engko akhire anake ya dadi koruptor. Jak masak sing apik ojo kok jangan bung mawon engko ndak anake raine gedhek. Lha mula kula pendidikan karakter itu ya perempuan iki. Ngoten niku. Mula untuk saat ini kula misale ana kebijakan FDS full day school kula mboten patek cocok. Soale napa nek ning desa masalah. Sing ngrewangi mbokne ora ora ana sekolah tekan jam 3 lho. Sing golekno pakan wedhus iki sapa, Ustaz?